Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah, ada satu permasalahan sebelum kita memasuki atau melanjutkan pelajaran fisik kita yang ingin kita sampaikan. Sebatas yang kami ingat pada tahun kemarin ketika bulan Rajab, kita pernah membaca ataupun di majelis ini membaca pembahasan para ulama dalam rangka membantah orang-orang yang mengidentikan bulan Rajab itu sebagai bulan Isra Mi'raj. Berdasarkan analisa mereka, analisa dari sisi sanad, bahwasanya menetapkan terjadinya Isra Mi'raj di bulan Rajab itu adalah di antara yang diperselisihkan, karena tidak ada data yang bisa ataupun aktual ataupun bisa dipertanggungjawabkan kalau bulan Rajab itu adalah bulan terjadinya Isra Mi'raj. Karena ternyata ada juga para ulama yang berpendapat bulan Ramadan ataupun bulan-bulan yang lainnya, sehingga tidak bisa dikatakan bulan Rajab itu adalah identik dengan terjadinya peristiwa besar Isra Mi'raj. Nah, demikian juga seperti kita ini alhamdulillah telah memasuki bulan Rabiul Awal. Di awal-awal bulan Rabiul Awal kemarin, seperti kita membaca beberapa artikel ataupun status teman-teman yang mengarahnya itu adalah mengidentikan Rabiul Awal ini bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah barang tentu di antara nikmat yang patut kita syukuri adalah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tadi untuk mengidentikan suatu peristiwa ke bulan tertentu, tanggal tertentu, tentunya butuh data yang pasti, dan kalau kita dalam Islam itu adalah sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka tidak ada salahnya sebelum kita melanjutkan pelajaran fikih kita, sedikit ingin menyinggung tentang kapan dan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan berdasarkan data dan sanad. Kalau tempat, tentunya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad menyebutkan tidak ada khilaf lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Tidak ada khilaf. Itu kalau tempat kelahirannya. Jadi kalau kita di tanda pengenal kan mesti ada tempat tanggal lahir. Nah, kalau tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah tanpa ada khilaf di kalangan para ulama ahli sejarah. Tahun dimulai dari tahun dulu. Tahun, bulan, tanggal. Nah, kalau di tanda pengenal kita itu tempat tanggal lahir, tempat, tanggal, tahun, tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Tapi kita mulai tahun yang artinya para ulama sepakat. Tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat jumhur ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada waktu yang dikenal dengan tahun gajah. Jadi ketika itu hanya diistilahkan seperti itu. Tahun gajah, tapi mohon maaf ya, istilah tahun gajah berbeda dengan istilah tahun yang ada di apa namanya istilah sinet ataupun yang lainnya, mengidentikan ada tahun gajah, tahun kuda, tahun tikus, tahun apa namanya itu ayam, enggak. Tahun gajah ini adalah terkait dengan peristiwa besar, yaitu tahun saat kota Mekah mendapat serangan dari pasukan bergajah. Jadi dalam Islam tidak ada istilah mengidentikan tahun ini tahun kuda, tahun gajah yang ada unsur tatayurnya. Ada unsur tatayurnya. Tatayur itu ramalan. Kalau tahun gajah terjadi ini, tapi tidak ada. Namun masuk dengan tahun gajah Rasulullah SAW dilahirkan itu adalah saat kota Mekah mendapat serangan dari pasukan yang bergajah. Pasukan yang bergajah. Artinya di antara pasukan yang ada adalah pasukan dengan mengendarai gajah. Gajah-gajah besar yang dipimpin oleh panglima perangnya adalah Abraha. Yang dikenal dengan Abraha. Di antara yang diceritakan dalam surat Alam Ar-Rafi Fafa ala Rabbuka Ashab yang Fafil. Surat Fil. Kan sampai nama suratnya itu pun dengan surat Fil. Fil itu gajah. Ya alhamdulillah dengan pertolongan Allah pasukan tersebut dilumpuhkan dengan cara dihujani batu-batu sicil. Bagaimana diceritakan dalam surat Fil tersebut, batu sicil, batu yang dibawa dari neraka dilempar oleh burung-burung ababil. Burung-burung ababil yang membawa batu-batu sicil yang diambil dari neraka, mulai bersumber dari neraka, melumpuhkan pasukan bergajah tersebut. Maka kemenangan itu diistilahkan dengan tahun tersebut dan tahun gajah. Tahun itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tahun kapannya walau-walam, tapi istilahnya tahun gajah di orang Arab. Artinya peristiwa tersebut ada pertempuran yang menggunakan pasukan bergajah yang dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui burung ababil dengan membawa batu-batu sicil, batu dari neraka. Sampai istilah model seperti ini kalau kita di Melayu, khususnya di daerah saya Bangka, mereka mengistilahkan tahun kemerdekaan itu adalah tahun pesawat 9. Jadi nenek-nenek kami dulu, kalau bercerita tentang itu, si Pulan itu lahir di kapal 9, karena bilang pesawat itu kapal. Jadi baru pertama di situ terjadi ada pesawat 9, pesawat tempur itu 9, rintis itu mengelilingi Pulau Bangka. Jadi terjadi di tahun itu. Jadi ingatnya mereka ya tahun lahir si Pulan, itu adalah 2 tahun setelah tahun 9, pesawat 9 istilah mereka. Itu masih ada istilah mengikat sesuatu dengan sejarah yang terjadi. Karena mereka tahu tahun itu tahun berapa, apa tahun 45, atau mereka nggak tahu. Nggak tahu tahun berapa Mbah lahir, nggak tahu. Ketika itu saya ingat ketika pesawat 9 itu lewat, saya berumur 9 tahun. Itu saja yang mereka ingat. Nah ini ada istilah tahun gajah, peristiwa pasukan gajah. Sekarang kita beralih, tingkatnya adalah terkait dengan bulan dan tanggal lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah identik dengan bulan Rabiul Awal atau tanggal, mohon maaf, 12 Rabiul Awal, atau mungkin ada riwayat yang lain. Kalau hari, hari yang dalam satu pekan itu jelasnya adalah hari Senin. Lahir Rasulullah SAW adalah pada hari Senin. Dan ini memang ada riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan dan sahih riwayatnya, yaitu hadis Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada seorang Arabi, Arabi ini adalah istilah untuk Arab Badui yang tinggal di pedalaman. Ya Rasulullah, ma ra'aita bi sawmi yaum Itsnin aw kama qala, bagaimana menurutmu puasa hari Senin? Maka jawaban Rasulullah SAW, dzalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu aw unzila alayya fihi. Hari itu hari aku dilahirkan, hari Senin. Hari itu hari aku dibangkitkan, atau dalam riwayat yang lain, aku pertama diturunkan wahyu padanya. Aku menerima wahyu. Ini sahih hadisnya. Artinya di situ Rasulullah SAW langsung yang menyatakan hari kelahiran beliau itu adalah hari Senin. Dan para sahabat tersebut bertanya, kenapa kok puasa? Jadi walau-walam apakah puasanya tersebut adalah sebagai bentuk rasa syukur Rasulullah SAW dengan kelahiran beliau. Tapi dalam riwayat yang lain tentang puasa Senin Kemis itu adalah terkait dengan waktu dibawanya amal untuk dinaikkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai ya, ini sepakat karena hadisnya sahih. Bahwasanya Rasulullah hari lahirnya hari Senin. Ini dalam satu pekan tadi sudah ada kepastian. Tinggal bulan, tanggal. Kalau tahunnya tadi adalah tahun gajah. Berapa hari, berapa tahun sebelum Hijriah ataupun berapa, walau-walau. Karena patokan tahun kita kan adalah Hijriah, Hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tahun gajah itu berat sebelum Hijriah itu adalah berapa tahun? Walau-walau, nggak tahu. Memang ada yang cocokkan dengan tanggal Masehi, tapi Allah nggak sempat mencatat mencocokkannya dengan tanggal kita. Karena itu juga bukan pasti, hanya perkiraan. Hanya perkiraan, bukan data yang aktual. Untuk bulan, sebelum tanggal adalah bulan, yang khilafnya lebih sedikit, tapi khilaf. Jadi, terkait dengan bulan, memang yang mengatakan bulannya itu adalah bulan Rabiul Awal, itu lebih banyak para ulama yang berpendapat demikian, itu lebih banyak. Tapi ada juga yang mengatakan bulan yang lain, ada yang mengatakan bulan Ramadan dan selain itu. Kan ada yang mengatakan dilahirkan pada tanggal 12 Ramadan. Itu sebagian para ulama. Untuk jumhur, jumhur ahli tarikh, bukan jumhur ulama. Jumhur ahli tarikh, kebanyakan itu mengatakan memang Rabiul Awal bulannya tersebut. secara sanad yang pasti. Ibnu Bas, Ibnu Utsaimin mengatakan tidak ada sanad yang pasti. Rata-ratanya adalah munqati. Terputus atau mursal untuk adanya pernyataan, keterangan lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal atau bulan yang lainnya, bulan Ramadan atau bulan yang lainnya lagi. Hanya sekedar analisa oleh ahli sejarah yang mereka mengkaitkan suatu kejadian dan kejadian yang lain, akhirnya sebagian mengatakan jatuhnya di bulan Rabiul Awal. Yang lain mengatakan enggak, jatuhnya di bulan Ramadan. Ya berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dilewati, bukan berdasarkan sanad yang pasti. Sehingga seandainya ada yang mengatakan ya lahirnya Rasulullah SAW itu belum tentu di bulan Rabiul Awal, ya kita tidak bisa menyalahkan. Karena yang mengatakan Rabiul Awal pun tidak ada sanad yang pasti. Dan juga kita tidak bisa mengingkari yang mengatakan Rasulullah SAW lahir di bulan Rabiul Awal. Ya kita juga tidak punya data untuk mengingkari. Cuma kita tidak bisa memastikan. Bisa memastikan lahirnya Rasulullah SAW itu di bulan Rabiul Awal karena tidak ada data yang pasti, yang aktual dari pernyataan Rasulullah kah, ataupun dari pernyataan sahabat kah, itu tidak ada berdasarkan sanad yang dikategorikan sebagai sanad hadis yang sahih. Itu tidak dijumpai dan tidak didapati. Hanya berdasarkan analisa mengkaitkan suatu kejadian dengan kejadian-kejadian yang lain, ya diantaranya adalah tahun gajah tersebut, kemudian peristiwa Rasulullah itu lahir itu setelah serangan gajah itu berapa hari atau itu dihubung-hubungkan sehingga tidak bisa kita salahkan yang mengatakan lahirnya di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lainnya atau juga di bulan Rabiul Awal. Tapi untuk mengatakan pasti di bulan Rabiul Awal tidak. Seperti tidak bisa kita memastikan bahwasanya Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Tanggalnya kapan? Kalau hari tadi Senin ya. Kalau tanggalnya sama. Ada yang mengatakan tanggal 12. 12 Ramadan. Ada yang mengatakan enggak 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan enggak 12 bulan yang lainnya. Ada juga yang mengatakan tanggal 9. Dan atau 8. Pakai atau lagi. Tanggal 9 ataupun tanggal 8. Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 2. Tanggal 2. Ada yang mengatakan juga tanggal 10. Bahkan ada yang mengatakan tanggal 17. Ada yang mengatakan tanggal 22, 23. Tapi semuanya itu tidak bisa mendatangkan riwayat yang sahih. Yang bersambung, yang runtut. Semuanya itu adalah berdasarkan analisa kejadian. Jadi ada yang mengatakan tanggal itu ya, terlepas itu bulan Ramadan ataupun bulan Rabiul Awal. Sekarang tanggalnya. Bisa, artinya ada yang mengatakan tanggal 2. Ada yang mengatakan tanggal 8. Ada yang mengatakan tanggal 10. Ada yang mengatakan tanggal 12. Dan ini yang dimasukkan, dipopulerkan. Yang lebih dekat. Padahal ada tanggal yang lainnya. Ada yang mengatakan tanggal 17. Ada yang mengatakan tanggal 22. Dan ada yang mengatakan tanggal 23. Tapi tidak satu pun dari mereka yang memastikan dengan berdasarkan sanad, hanya sebatas analisa. Nah, ini terkait dengan mengidentikan Rasulullah lahir di suatu hari, bisa hari Senin. kalau tanggal dan bulan, tentunya banyak riwayat ataupun banyak pendapat yang masing-masing pendapatnya tidak bisa membuktikan dengan sanad yang sahih. Kasus yang sama adalah terkait dengan terjadinya Isra Mi'raj. Ini mungkin kesimpulannya ya, tidak bisa kita mengidentikan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Rabiul Awal secara pasti, ataupun di tanggal 12-nya. Sebagaimana tidak bisa kita mengidentikan terjadinya Isra Mi'raj di bulan Rajab dan tanggal 27-nya, karena tidak ada riwayat yang pasti. Itu aja. Semoga bermanfaat. Bismillah, kita lanjutkan pelajaran kita. Masih terkait dengan pembatal-pembatal wudu. Di pertemuan yang lalu, salah satu pembatal wudu yang disebutkan adalah tidur. Itu pun tidur yang pulas, yang nyenyak. Ada pun tidur yang sekedar mati dikategorikan ngantuk, ataupun tidur ringan. Itu pendapat yang paling kuat mengatakan tidaklah membatalkan wudu, karena terjadi di zaman Rasulullah mereka menunggu sholat isya sampai tertidur. Disebutkan tertidur, tapi tidaklah mereka berwudu lagi. Kata para ulama, menjamak dengan adanya hadis yang mengatakan bahwasanya tidur membatalkan wudu dengan kasus ini adalah tidurnya masih tidur ringan. Yang membatalkan wudu adalah tidur yang berat. Tidur berat, tidur yang nyenyak istilah kita. Pulang. Bismillah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan, ja'at Fatimah bintu Abi Qubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fatimah, seorang wanita bernama Fatimah binti Abi Qubaysh, datang menghadap ke Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya ilmu fikih taharah, fikih bersuci, bukan perkara yang aib seorang bertanya tentang fikih bersuci, walaupun mungkin terkait dengan privasi dia, kalau itu adalah terkait dengan bersuci ilmu. Faqalat ya Rasulullah, inni imra'atun ustahabu kala adhuru. Maka Fatimah bintu Abi Qubaysh ini berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang mengalami ijtihadah, jalan keluar terus. Artinya kalau kita sekarang ini sering mengatakan adalah darah haidnya tidak lancar. Kalau ini adalah terus keluar darah. Sehingga aku tidak suci, tidak pernah suci. Sudah berlalu masa haidnya masih keluar darah. Artinya tidak normal keluar darah haidnya. Apa ada sholat dalam kondisi aku seperti ini? Apakah aku tidak sholat, meninggalkan sholat? Sedih para sahabat sampai dia tidak bisa sholat terus-terusan. Mereka merasa sedih, makanya bertanya. Kalau seperti kondisinya, darah haidnya keluar terus sehingga tidak dianggap suci. Terus kapan sholatnya? Karena memang sholat itu penting. Ditanya ini karena terkait dengan sholat. Awal perkara yang dihisab pada hari kiamat. Tapi kalau seseorang memang ada halangan yang nyata. Contohnya memang haid yang normal, nifas, ya tidak sholat dan tidak perlu dikodok. Nah ini kondisinya adalah tidak normal. Mengalami istihadah. Dan kalau buka KBBI, ya, istihadah ini istilahnya sudah maruf, sudah jadi bahasa baku. Bang, darah haid yang tidak pernah putus ataupun tidak berhenti pada waktunya. Qala la innama dzalika irqun. Jangan tidak sholat. Jawaban Rasulullah, jangan tidak sholat. Itu hanya pendarahan. Ya, istilahnya ada pembuluh darah yang pecah ataupun terbuka di pipir rahim itu, sehingga menyebabkan darah segar itu keluar, darah normal itu keluar, bukan darah haid. Itu pendarahan. Walaysa bi haidin, itu bukan haid. Itu bukan haid. Tapi darah biasa. Lantas bagaimana solusinya? Yang jelas tetap sholat. Jangan tidak sholat. Darah itu bukan darah haid. Itu adalah pendarahan. Pendarahan ini ya seperti darah luka. Fa'idha akbalan haidatuki. Kalau datang hari-hari haidmu, kalau sudah datang hari-hari haidmu, datang bulan istilahnya, ya wanita ya tahu kalau normalnya itu adalah, ya sudah tahu tanggal haidnya. Fadai sholat, maka tinggalkan sholat, berhenti sholat. Kalau sudah datang masa haidnya. Ini untuk orang terus-terusan keluar darah. Entah banyak atau sedikit. Biasanya sedikit-sedikit, tapi kalau sudah datang haidnya, banyak keluar. Dan bisa membedakan antara darah yang biasanya yang keluar terus dengan darah haid yang cenderung lebih kental, aromanya lebih tidak sedap, bau, biasanya wanita lebih bisa membedakannya, warnanya pun beda dengan darah biasanya. Maka pada isolah kalau datang itu, maka tinggalkanlah sholat. Wa idza akbarat, kalau sudah lewat, sudah melalui hari haidnya, yang keumumnya adalah berkisar 6-7 hari, ada yang lebih, ada yang kurang, itu bukan sebagai waktu yang pasti, tapi kebanyakan 6-7 hari. Nah kalau sudah melewati itu, adbarat istilahnya, sudah melewati, kok darah masih keluar? Waksili anti adam summa soli, maka cucilah darah tersebut. Tentunya mandi besar, suci daripada haid, kemudian sholat, kembali sholat normal, walaupun darahnya masih terus keluar. Mohon maaf, ini ya fikirnya fikir lebih mengarah ke fikir wanita ya. Tapi tidak ada salahnya kita mengetahuinya, karena bersama kita ada anak istri, putri, yang tidak menutupkan kemungkinan terjadi yang demikian itu. Dan sering terjadi yang seperti ini, kata para ulama, pengaruh obat-obatan juga. Obat-obatan yang dikonsumsi. Nah, ini diantara pengaruhnya. Ataupun juga kejiwaan, artinya stres. banyak pikiran dan misal dengannya. Itu di antara yang disebutkan. Kenapa kok terjadi istihadah? Pengen mengatakan menghubungkannya dengan adanya gangguan kejiwaan, artinya banyak pikiran, sehingga di antara bentuk mengatasinya adalah menenangkan pikiran, ya, mengatasi ini itu. Atau kalau itu adalah berkaitan dengan obat-obatan misalnya untuk mengatur kehamilan atau misal dengannya, maka tentunya mencari obat ataupun konsultasi dokter dan misal dengannya. Atau jika memungkinkan untuk meninggalkan obat-obatan tersebut, itu maksudnya lebih baik kalau ada solusi yang lain. Muttafaqun alaihi wal Bukhari tsumma tawaddo' li kulli shalatin. Kemudian setelah itu setiap sholat wudu. Setiap sholat berwudu. Wa asyara muslimun ila annahu hadafa amdan. Muslim mengisyaratkan dia sengaja tidak menyebutkan tsumma tawaddo' li kulli shalatin karena Muslim rahimahullah meragukan kesahihan tsumma tawaddo' likulli sholatin, tapi Imam Bukhari mensahihkan kemudian berwudu di setiap sholat. Sebenarnya yang ingin diambil itu di sini, karena bab istihadah nanti di bab haid dibahas. Bagaimana seorang wanita bersuci dalam keadaan dia menderita istihadah ini. Itu akan dibahas dalam bab haidnya wanita. Adapun di sini adalah terkait dengan summa tawaddo'i li kulli shalat, berwudulah di setiap sholat. Artinya di antara yang dikategorikan pembatal dari pembatal wudu itu adalah keluar darah dari dua, artinya dari apa namanya itu wanita, melalui apa namanya, mohon maaf, kemaluannya ini. Walaupun bukan haid, kalau haid tentunya bukan hanya wudu yang batal, tapi apa namanya, terjadi hadas besar padanya dengan haid yang tidak bisa dia sholat dan tidak dianggap suci dari hadas besar kecuali setelah berhentinya haid. Tapi kita masih membahas pembatal wudu. Pembatal wudu yang pasti itu adalah apa-apa yang keluar dari sabilaini. Sabilaini adalah saluran kotoran, baik saluran kencingnya, BAK, demikian juga BAB-nya. Termasuk itu adalah seperti ini, keluarnya darah. Dari mana dikatakan dia membatalkan wudhu? Ada perintah untuk berwudhu selalu ketika mau sholat, walaupun tidak batal. Walaupun tidak batal secara faktor yang lainnya. Akhirnya dia merasa belum keluar angin, belum BAB, belum BAK, tidak pula tidur pula. Tapi wanita ini mengalami seperti ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat Bukhari itu memerintahkan untuk wudhu setiap mau sholat, walaupun darah masih keluar, tidak perlu mandi. Tidak perlu mandi. Tapi yang diperlukan adalah setiap mau sholat wudhu. Setiap mau sholat wudhu. Itu pun dikecualikan kalau dia menjamak. Misalnya dia menjamak zuhur asar, karena musafir, atau karena ya sakit ya, sulit dia untuk selalu berwudhu karena faktor penyakitnya. Ya dia rangkap antara sholat duhur dan sholat asar, antara sholat maghrib dengan sholat isya, seandainya wudhunya sekali untuk dua sholat tersebut, ya tidak mengapa. Maksudnya berwudhu di setiap sholat ini kalau dia sholat sesuai dengan waktu-waktu masing-masing. Sesuai dengan waktu-waktu masing-masing. Sebenarnya kira masalah ini. Apakah orang yang menderita istihadhah ini wajib untuk dia berwudhu di setiap sholatnya? Atau tidak wajib? Sebagian para ulama mengatakan wajib karena berdasarkan perintah ini. Summa tawaddo'i li kulli sholatin. Sebagian yang lain mengatakan tidak wajib selama tidak ada pembatal yang lainnya. Dia adalah menderita sakit. Sakit fataqullah mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau belum ada pembatal seperti keluar angin atau BAK ataupun BAB ataupun tidur pulas atau menyentuh kemaluan sebagai pendapat atau makan daging unta, walaupun dia masih istihadah terus dan dia pakai mohon maaf pembalut sehingga aman untuk artinya kepakaiannya dan badannya, maka tidak batal wudhunya. Walaupun misalnya sholat maghrib dia wudhu berlanjut wudhunya sampai sholat isya dan dia adalah seorang wanita yang mengalami istihadhah dan dia merasa keluar terus karena pendarahan ini, tidak ada kewajiban dia untuk berwudhu di setiap sholat. Tentang bagaimana dengan riwayat ini? Kalau menurut Imam Muslim dan yang lainnya, kata mereka riwayat ini adalah riwayat yang belum terpenuhi syarat kesahihannya. Artinya ada cacatnya. Ada cacatnya dibahas oleh para ulama tentang ini. Namun karena tawaddu'i bi kulli sholatin, Imam Bukhari termasuk yang paling teliti di dalam memasukkan hadis ke dalam kitab sahihnya. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari juga menguatkan bahwasanya riwayat ini adalah sahih. Maka hendaknya seorang wanita yang mengalami kasus seperti ini, di setiap sholatnya dia berwudu. Di setiap sholatnya dia berwudu. Lebih bagus lagi berdasarkan riwayat faktili dam untuk dia, mohon maaf, cebok, artinya membersihkan ini sebelum berwudunya. Kalaupun tidak, sebenarnya mengatakan faktili anti dam ini adalah untuk mandi wajib di akhir haidnya. Tapi tentunya lebih hati-hatinya seperti itu jika tidak memberatkan. Tapi kalau memberatkan, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan, tidak menjadikan agama ini sesuai dengan, kecuali sesuai dengan kemampuan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini kesulitan bagi kalian. Maka tidak mengapa, yang penting wudu di setiap mau sholat. Ini untuk wanita. Demikian juga misalnya dialami oleh pria. Kok ada istihadah dialami pria? Bukan istihadah. Kencing yang tidak pernah tuntas. Mengalami kencing yang tidak pernah tuntas. Ada juga yang mengalami yang lain. Angin. Angin yang tidak bisa dituntas dan tidak bisa dikontrol. Mengalami hal yang serupa. Apakah batal wudhunya? Tidak batal misalnya dia terus merasa. Sudah di, ya tadi dengan pengaman tentu ya, misalnya pakai pamper. Ya, tidak ada masalah laki-laki pakai pamper demi keamanan sehingga tidak mengotori yang lainnya. Kemudian dia setiap sholat, mungkin ganti pamper kalau mau tidak memberatkan. Kemudian dia berwudhu di setiap sholat. Berwudhu di setiap sholat. Demikian juga angin. Tanya kalau dia merasa keluar, setelah berwudu masih keluar. Ya namanya penyakit. Tidak bisa dikontrol, tapi itu tadi minimalnya setiap mau sholat berwudu. Walaupun setelah itu adalah masih keluar juga, angin juga misalnya, tidak bisa dikontrol, keluar begitu saja. Ya, kita berwudu, walaupun setelah itu ya, tetap keluar. Bagian memaksa diri, sampai kedinginan. Baru selesai wudu, balik lagi wudu lagi. Wudu, masuk masjid, keluar. Jangan kamu was-was, enggak. Bukan was-was, memang keluar. Bukan was-was, saya tahu was-was bukan seperti ini. Iya, kalau memang keluar, maka masuknya ke kategori wanita yang mengalami istihadah tadi. Lanjutkan, itu adalah penyakit yang tidak bisa dikontrol keluarnya, maka cukup dengan seseorang berwudu sekali untuk sholatnya. Nanti sholat lagi, berwudu lagi. Itu solusinya. Jadi ini adalah di antara kemudahan yang ada dalam syariat ini untuk orang-orang yang mengalami kasus seperti ini, penyakit misalnya wanita yang senantiasa keluar darah, dari yang biasanya keluar darah haid, padahal dia bukan darah haid, ya memperlakukannya ini adalah seperti ini, mencuci darahnya, kemudian wudhu di setiap sholat. Tetap sholat, jangan berhenti dari sholat kecuali kalau memang datang waktu haidnya. Entah dengan dia tahu itu darah yang keluar darah haid atau berdasarkan waktu biasa datangnya darah haid di hari-hari sebelum terkena gangguan ini. Tadi yang serupa untuk laki-laki yang mengalami sal-sal al-bawl istilah fikihnya, yaitu orang yang tidak pernah tuntas kencingnya atau keluar anginnya, maka seperti itu perlakuannya, dia tidak batal wudunya untuk sholat tersebut. Walaupun misalnya terasa keluar di saat sholat, ataupun terasa kentut di saat sholat, tapi itu tidak bisa dia kendalikan, tidak bisa terkontrol. Beda dengan orang yang sehat, kan tahu ini ya memang keluar angin yang normal, ataupun keluar kencing yang normal, ini enggak bisa dikontrol. Nah ini adalah setiap sholat dia lebih bagusnya itu adalah sebelum berwudunya itu adalah cebok, istinja, kemudian kata para ulama bagus juga kalau dia menggunakan pengaman itu pamper supaya tidak mengotori yang lainnya ketika terjadi keluarnya, kemudian dia berwudu, kemudian diulang lagi hal tersebut ketika mau sholat wajib berikutnya. Jadi ini fikih yang bisa kita ambil dari kisah yang dialami oleh Fatimah bintu Abi Ubay. Kasus-kasus seperti ini hendaknya seseorang ketika tidak tahu bertanya. Jangan sampai tidak ibadah karena mengalami yang seperti ini. Karena sholat merupakan perkara penting dalam agama seseorang dan kehidupan seseorang. Tapi yang menjadi pokok permasalahan kita adalah ada pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sumat tawat do'i likuhi sholat. Setiap sholat untuk yang mengalami yang seperti ini, darah yang tidak tuntas, kencing yang tidak tuntas, angin yang tidak pernah berhenti, itu perlakuannya adalah seperti ini. Apakah dia pembatal wudhu? Dia yang mengatakan dia batal wudhunya bentuknya seperti itu. Batal dalam keadaan dia kalau mau sholat wudhu lagi. Bukan berarti dia membatalkan keluarnya itu adalah membatalkan wudhu secara mutlak, tidak. Kenapa dimasukkan ke dalam bab pembatal wudhu? Sebenarnya tidak batal wudhunya untuk sholat itu. Tapi untuk sholat lagi, kita lain lagi. Bagi yang mensahihkan hadis ini, sudah batal wudhunya. Sudah batal wudhunya. Tapi untuk sholat yang dia niatkan wudhu tersebut, ya walaupun keluar lagi setelah itu, tidak batal. tidak batal dari sisi ini, tapi batal dari sisi lain untuk sholat berikutnya. Untuk sholat berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, ini pelajaran yang bisa kita ambil dalam pada kesempatan malam ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.